Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan ajaran kita di Torah Kitab Fathul Qorib Al-Mujib Salamatan Ruyah wa Taqlib Umman yang kedua. Kita masih di mukadimah dari pensyarah yang sekarang masuk mukadimah matan yang akan dijelaskan oleh pensyarah. Beliau mengatakan qala asy-syekhu al-imamu Abu Thayyibi wa yustaharu aidan bi Abi Suja'in. Syekh Al-Imam Abu Thayyib yang juga masyhur terkenal dengan sebutan dengan kunyah Abu Suja berkata yaitu lakab beliau adalah Syihabul Millah Wad-Din. Namanya Ahmad ibn Al-Husain ibni Ahmad Al-Asfahani. Kunya adalah Syihabuddin. Ini lakob, bukan kunya Afan. Kunyanya tadi Abu Thayyib, juga Abu Suja. Lakobnya adalah yaitu Syihabul Millah Wad-Din. Syihabuddin, Syihabul Millah. Dan ini didahulukan lakobnya karena ini masyhur ya, karena apa? Masyhur. Syihab itu maknanya kaukab ya, bintang. Maksudnya adalah ya seperti bintang yang memberikan sinar menerangi pemeluk agama yang orang menganut agama Islam. Dan para ahli sejarah itu masyhur di kalangan mereka bahasnya lakob untuk Syihab itu jika namanya Ahmad. Jadi kalau ada nama Ahmad biasanya lakobnya Syihabuddin. Ya kalau Muhammad nanti lakobnya biasanya Syamsuddin. Sehingga di Fuqaha Syafi'iyah di situ ada seperti Ar-Romli, Ar-Romli yang bapak, Ar-Romli ada yang bapak, ada yang anak. Yang bapak itu Syihab ya. Syihabuddin. Kalau yang anak Ar-Romli yang Muharir ya. Ini disebut atau lakopnya adalah Syamsuddin karena namanya Muhammad. Bapaknya namanya Ahmad, lakobnya Syihab, Syihabuddin. Anaknya namanya Muhammad, lakobnya Syamsuddin. Namanya adalah Ahmad, nama Al-Imam Abu Suja namanya adalah Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani, bisa dibaca dengan di fathah Asfahan, bisa juga dengan di kasroh, kan tapi di fathah lebih, yang di fathah lebih fasih, ya, lebih fasih. Ya qala asy-syekhu al-imamu Abu Thayyibi wa yustaharu aidan bi Abi Suja'in dan lakobnya Syihabul Millah Wad-Din, namanya Ahmad ibn Al-Husain ibni Ahmad Al-Asfahani. Sakallahu sarahu sabibar rahmati waridwani wa askanahu a'la a'la faradisi al-jinani. Ya, sakallahu, semoga Allah memberikan, mencurahkan, ini jumlah khobariyah secara lafad tapi maknanya insya'iyah, doa. Ya. Jadi bukan mengkabarkan, maknanya bukan mengkabarkan tapi mendoakan. Walaupun secara lafad ini khobariyah ya, berupa bentuk khobar. Saro disitu, dimaksud dengan saro adalah di situ ada sarohu. Saro itu maknanya adalah turab an-nadi ya, tanah yang basah. Tanah yang basah. Kemudian Sofi Barrahmah Waridwan. Ini Sobib di sini maknanya yaitu dia sebagai sifat ya, na'at. Man'utnya atau mausufnya Ar-Rahmah sama Ar-Ridwan. Jadi ini sifat diidofahkan, disandarkan pada mausuf. Sehingga bentuk aslinya adalah Ar-Rahmah Waridwan Al-Masbubaini. Sobaya subuh ya, mencurahkan. Ya. Nah, sob dari kata sob. Jadi dia mencurahkan dari atas menuju bawah. Sebagaimana di surat Abbas, di Abasa, surat Abasa. Ya, Allah berfirman, Anna sobabanal ma'al sobba. Ya. Ya, maksudnya adalah, semoga Allah SWT itu memberikan atau mencurahkan rahmat ya, rahmah kasih sayangnya dan ridhonya kepada beliau yaitu Al-Imam Abu Suja ya, diliputi sampai seluruh jasadnya sampai menyeluruh sampai pun tanah menjadi basah sehingga terliputi dengan rahmah dan ridwan dari Allah SWT. Maksudnya adalah demikian. Kemudian semoga beliau Allah SWT menempatkan beliau di Firdaus yang tertinggi. Surga Firdaus yang tertinggi. Maksud dari Firdaus di sini adalah darajah, ya, tingkatan. Ya, tapi ini majas karena Firdaus ya hanya satu. Di sini disebut jamak. Maksudnya adalah darajat. A'la ad-darajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lewat pembahasannya tentang basmalah ya. Abtadi'u kitab bihadza. Saya memulai bukuku ini, kitab tulisan ini. Maksudnya adalah matan karena ini adalah kaul dari Al-Imam Abu Suja ya. Yaitu abtadi'u kitab bihadza. Saya memulai apa menulis kitab ini. Wallahu ismun li dzati, lafaz Allah itu adalah nama untuk zat yang dia Allah SWT sendiri yang memberikan nama untuk dirinya kemudian diajarkan pada hamba-hambanya. Wallahu ismun li dzati al-wajibi al-wujudi, yang wajibul wujud. Maksud dari wajibul wujud yaitu tidak mungkin, tidak ada. Tidak boleh, tidak ada. Tidak bisa diterima secara akal kalau tidak ada. Ya, yaitu Allah SWT itu wajibul wujud. Kemudian ada istilah lawannya itu al-mustahil al-wujud. Yang tidak mungkin adanya. Jadi tidak ada. Yaitu sekutu bagi Allah SWT. Itu tidak mungkin ada. Ada juga istilah lain, mungkinul wujud. Ya. Atau ja'izul wujud. Ja'izul wujud wal adam. Yaitu mungkin. Ya, yaitu apa? Misalnya adalah manusia. Ya, bisa ada, bisa tidak. Ya, ada wajibul wujud, al-mustahil, al-wujud, ada mumkinul al-wujud. Warahmanu ablahu minar rahimi. Ar-Rahman itu lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Karena susunannya lebih banyak ya, bentuknya ada tambahan lafaz atau huruf, maka menunjukkan tambahan makna. Berdasarkan kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Kalau susunannya lebih banyak ya, maka maknanya lebih luas. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemudian setelah beliau mengucapkan apa? Basmalah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi wa asana'u 'ala Allah taala bil jamili. Pujian itu alhamdulillah di Hasyiah Bajuri disebutkan ada lima rukun. Ada lima rukun. Yang pertama hamid yang memuji. Kemudian mahmud. Kemudian mahmud bihi. Kemudian mahmud alahi. Kemudian sihoh. Ya. Kemudian beliau mencontohkan agar lebih mudah dipahami. Zaitun alimun. Zaitun alimun. Karena apa alim? Karena dia berbuat baik ya. Dia memuliakanmu. Maka yang mengatakan ini dia hamid ya. Hamid yang memuji. Kemudian Zaitun mahmud. Mahmud yang dipuji. Adapun mahmud bihi itu yaitu ilmu tadi, zaitun alimun. Mahmud bihi, mahmudun bihi. Kemudian wal karam itu mahmud alaihi. Sihuhnya adalah zaitun alimun. Jadi tadi ada orang mengatakan zaitun alimun likaunhi akromaka. Zaitun orang yang berilmu karena keberadaan dia memuliakanmu. Ya, ini yang sering kita dengar mungkin hamid, mahmud, mahmud bihi ya. Karena nanti Mahmud Mahmud bi dan Mahmud alai bisa berbeda secara zat, juga bisa nanti sama. Wa asana'u 'ala Allah taala. Itu tadi alhamdulillah wa asana'u yaitu pujian pada Allah Subhanahu wa taala bil jamil dengan keindahannya. Ya, di situ ada qaid yaitu bil jamil. Ya. Meskipun pendapat jumhur bahasanya sana itu pasti dalam kebaikan. Ya, dalam bentuk kebaikan. Ya. Namanya sana itu ya, pujian dalam kebaikan. Sehingga jika tidak diberi kata bil jamil itu sudah bermakna pujian untuk kebaikan. Kan, tapi ada juga yang berpendapat seperti pendapatnya Al-Is ibni Abdi Salam, bahasanya sana itu bisa untuk kebaikan dan keburukan, fil khair juga fisyar. Sehingga kalau mengikuti pendapat Al-Is ibni Abdi Salam, maka ya harus diberi qaid, ditakyid dengan bil jamil. Allahu alam bisawab. Ala jihati at-ta'zimi, ala di situ maknanya adalah ma'a. Ma'a jihati ta'zim, bersamaan dengan pengagungan. Rabbi ay maliki al-alamina. Rabbi ini aslinya Rob, aslinya Robibun. Ini isim fa'il. Kemudian di dihapus alifnya, kemudian ba'nya diidghamkan menjadi Rob. Yaitu Rob itu malik, pemilik yang menguasai. Al-alamina, ya, alam semesta. Bifathil lam, lamnya difathah. Al-alamin, kalau alim, nah beda lagi ya, alim. Bifathil lami, wa kama qala ibnu malikin ismu jam'in khosun biman yakilu la jam'un. Wa mufraduhu alamun bifathil lami, li'annahu ismun amun lima siwallahi wal jam'u khosun biman yakilu. Ya, kata Asy-Syarih rahimallahu ta'ala, di sini adalah isim jama'. Alamin itu isim jamak. Itu isim jamak, isim yang menunjukkan apa? Makna banyak. Tapi dia tidak punya mufrad ya. Misalnya ada kaum. Kaum, kaum, kaum, kaum, ya itu maknanya banyak ya. Ya. Tapi mufradnya apa? Tidak ada. Ini isim jamak. Berbeda dengan jamak. Kalau jamak itu menunjukkan berbilangnya persen, berbilangnya satuan. Jadi satuannya itu berbilang, kemudian menjadi jamak. Nah kalau kita katakan ja'a zaituna atau ja'a al-muslimuna, ja'a al-muslimuna, maksudnya adalah ja'a yaitu al-muslimu, wal-muslimu, wal-muslimu, ya, dan seterusnya. Ini jamak itu adalah takror, pengulangan dari individu, dari satuan, dari person. Ja'a zaituna maksudnya ja'a zaitun, wa zaitun, wa zaitun. Ini ada person yang berbilang. Kalau isim jamak, dia memang maknanya sudah makna banyak, makna jamak. Bukan kumpulan dari person sehingga bermakna jamak. Itu beda isim jamak dengan jamak. Kata beliau pensyarah, al-alamin ini adalah ismu jam'in, isim jamak. Bukan bukan jamak ya. Beliau mengatakan la jam'un. Ismu jam'in khosun biman yakilu. La jam'un. Tapi di Hasyiah Bajuri yang lebih tepat, lebih kuat pendapatnya itu di sini adalah dia jamak ya. Al-alamin dia di sini apa? Jamak. Jamak dari alam. Kata pensyarah ini bukan jamak, ini isim jamak. Ya karena ya, disebutkan di situ digunakan untuk selain Allah, maka itu digunakan untuk setiap jenis ya, misalnya alam al-ins, alam al-jin, alam al-malak ya, itu alam manusia, jin, malaikat ya. Kalau dimaknai seperti ini berarti kan boleh-boleh saja. Kemudian dijamakkan menjadi al-alamin. Walaupun ini tidak terpenuhi apa? Syarat syarat dari jama'. Karena syarat dari jama' mufradnya adalah alam atau sifat, ya. Adapun alam, ya, maksudnya syarat dari jama' itu adalah mufradnya nama, nama atau sifat. Ya. Kalau jama' itu disyaratkan mufradnya nama alam, alamnya pendek alam nama atau sifat. Sedangkan al-alamin kalau diambil dari alam, maka alam ini bukan bukan nama dan bukan sifat. Ini terjadi perselisihan, biasanya al-alamina ini dia isim jama' atau jama'. Di hasil penjelasan disebutkan, yaitu yang lebih tepat adalah dia jama'. Kalau kata pensyarah, ismu jam'in, isim jama' khosun biman yakil, khusus untuk yang yakilu berakal, dan bukan jama'. Wa mufraduhu, mufradnya alam, bifathillam. Karena dengan menimbang, ini tidak terpenuhi syarat. Ya, tidak terpenuhi syarat. Sehingga tidak terpenuhi syarat jama', maka ini dimasukkan dari kategori isim jama'. Bi'anahu ismun amun lima siwallahi. Karena itu adalah satu nama yang mencakup semua hal selain Allah SWT. Wal jam'u, ya, adapun jama' itu khosun biman yakil. Ya, khusus untuk yang berakal. Kalau tadi di isim jamak khosun biman yakilu la jam'un, di sini yang lebih tepat dia mencakup untuk akil sama ghairu akil. Kemudian sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin an-nabiy. Semoga salawat dari Allah dan salam kepada junjungan kita yaitu Muhammad an-Nabi. Salawat kalau dari Allah itu adalah rahmah yang diiringi dengan pengagungan. Jika dari malaikat yaitu permintaan pengampunan istighfar. Dan kalau dari selainnya adalah tadarruk, ketundukan dan doa. Di sini penulis matan menyebutkan salawat saja, sallallahu, tidak menyebutkan salam. Ya. Kemudian pensyarah menambahi wasallama. Ya, karena musonif di sini tidak menyebutkan assalam, karena ulama mutaqaddimin berpendapat tidak ada kemakruhan jika memisahkan antara solawat dan salam, ya, hukumnya tidak makruh. Ya, adapun mutaakhirin itu berpendapat makruh. Makruh jika solawat dipisah dengan salam. Nah, tapi kemakruhan tersebut menjadi makruh jika diantaranya adalah memang itu diucapkan oleh selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diucapkan Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masalah, ya, itu hak dari Nabi. Kemudian juga tidak warid, tidak ada nasnya khusus yang menyebutkan itu terpisah. Kalau memang ada satu nas khusus menyebutkan dia terpisah, ya berarti nggak ada kemakruhan. Yaitu berarti kalau tidak apa secara hukum asal menurut ulama mutakhirin makruh hukumnya memisahkan antara salawat dan salam. Sehingga pensyarah di sini menambahi wassalama agar tidak terjadi, tidak dihukumi makruh. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina, ya, pemimpin penghulu, ya, semua makhluk, Muhammadin Muhammad an-nabiyyi, wa huwa bil hamzi wa tarkihi, bisa dengan hamzah atau tidak menggunakan hamzah. Nabi, nabiyyi atau nabi. Muhammad di situ, kata Muhammad, ya, badal atau atof bayan. Dia majrurnya tadi ada huruf jar ala, ala sayyidi, ala sayyidi. Dan an-nabi tadi disebutkan wa bil hamzi wa tarkihi. Kalau dengan hamzah nabi itu dari kata an-naba, khobar, kabar. Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mukhbir, yang mengkabarkan. Nah, jadi bisa dengan hamzah atau tidak dengan hamzah. Ya, kalau tidak dengan hamzah nanti apa? Dari kata nabuah. Nabuah, ya, yaitu dia diangkat, derajatnya tinggi maksudnya. Wa huwa bil hamzi wa tarkihi. Ya, kalau dengan hamzah nabi dari kata-kata an-naba atau khobar, yaitu khobar, berita, mengkhabarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Kalau dengan tanpa hamzah dari kata nabwah, rif'ah, yaitu dia terangkat derajatnya. Derajatnya apa? Tinggi. Yaitu insanun uhya ilahi bisyar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bitablighi. Insan di situ yaitu merdeka, laki-laki, kemudian Bani Adam, kemudian tidak ada sesuatu yang membuat orang itu tidak tidak mau mendekatnya. Misalnya ada penyakit disebutkan, misalnya juzam, ya, punya penyakit kusta, ya, lepra, kemudian baros, vitiligo, yang apa secara tabii orang itu tidak mau apa mendekat. Itu di sini insan uhya diberi wahyu ilahi kepadanya bisyara'in, ya, syariat yang ya'malu bihi, yang nabi tadi mengamalkannya. Wa illam yu'mar bitablighi, wa illam yu'mar bitablighi, meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, fa in umira bitablighi, kalau diperintahkan untuk menyampaikan, fa nabiyyun wa rasulun aidon, kalau diperintahkan untuk mendakwahkan, menyampaikan pada yang lain, maka ini namanya nabi sekaligus rasul, ya, artinya rasul, karena rasul itu mencakup di dalamnya nabi karena diberi wahyu. Ya, di sini menganut perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi diberi wahyu, diamalkan, tidak diperintahkan untuk disampaikan. Kalau rasul yaitu diperintahkan untuk disampaikan. Wal makna, maknanya adalah, ya, tapi tadi masih membahas apa tadi? Salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi. Ini tulisan di matan, ya kan? Ya, kemudian beliau kan Ibnu Qasim Al-Ghazi memberikan syarah penjelasan. Maknanya adalah yunsi'u as-salatu as-salata wa salama alaihi, bersolawat dan berikan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat solawat itu kan apa khobariyah ya. Cara lafadznya khobariyah tapi secara makna insya'iyah. Maka di situ yunsi'u as-salata wassalamu alaih. Melakukan solawat atau bersolawat dan beri salam pada Nabi. Bukan maknanya mengkabarkan, bukan demikian. Walaupun lafadznya khobariyah. Ya, lafadznya itu kalimat berita, tapi maknanya adalah kalimat doa, ya, insya. Ya, kalau berita nanti tidak bersolawat, ya, dan dia berita, pengkabaran. Tapi di sini adalah insya. Ya. Sehingga dia maksudnya ini penulis bersolawat. Wa Muhammadun alamun manqulun min ismi maf'ulil al-mudha'afi al-aini. Muhammad ya, tadi menjelaskan tentang kata Muhammad. Muhammad adalah nama ya, di sini nama, tapi bukan sifat. Yang manqul, jadi nama itu bahasa Arabnya alam, nama diri. Itu ada yang manqul, ada yang murtajal. Ya, kata beliau pensyarah Muhammad di sini adalah alamun manqulun. Nama yang jenisnya manqul. Kalau nama ada yang jenisnya manqul, ada yang jenisnya murtajal. Kalau manqul itu bagaimana? Yaitu yang sebelum dijadikan nama telah digunakan bukan untuk nama. Kemudian baru dipakai untuk nama. Jadi kata Muhammad sebelum dipakai untuk nama itu sudah pernah digunakan untuk selain nama, ya. Itu namanya manqul. Adapun lawan dari manqul yaitu murtajal, yaitu yang tidak belum digunakan sebelumnya untuk selain nama. Manqul contohnya ini Muhammad, ya. Kalau murtajal contohnya Su'ad. Nama Su'ad, nama perempuan ya. Su'ad ini ya dipakai ya untuk nama itu. Sebelumnya belum pernah dipakai kata Su'ad untuk selain nama ya. Dia murtajal. Kalau Muhammad itu sebelum dijadikan satu nama itu sudah pernah dipakai, digunakan untuk selain nama. Ini manqul diambil dari situ. Ya. Manqul itu kan dipindah, diambil. Diambil dari penggunaan sebelumnya, kata Muhammad sudah pernah digunakan untuk selain nama. Kalau murtajal sebelumnya belum pernah, ya dia memang ya untuk nama itu. Sebelumnya belum pernah digunakan untuk penggunaan selain nama. Ya. Yaitu kata Muhammad itu dari isim maf'ul ya. Dari kata hamada yuhamidu. Tahmidan muhamidun muhammadun. Isim maf'ul al-mudu'af ain. Ainnya didobel. Jadi hamada. Hamada yuhamidu. Itu kan mimnya itu adalah ain. Ain fi'il. Jadi fa'ala. Ain fi'ilnya dobel. Mimnya didobel. Mudu'af didobel. Ya Muhammad ya artinya ya banyak mendapatkan apa pujian karena mempunyai sifat-sifat kriteria karakter yang terpuji. Oleh karena itu dinamakan Nabi kita dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan wan nabiyyu badalun minhu au athu bayanin alaihi. Ini jelaskan mana tadi Musonif menyebutkan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin dibahas kemudian an-nabi. Nabi itu kedudukannya dalam i'rabnya sebagai badal. Ya. Bisa badal bisa juga di hasyiah bajuri disebutkan na'at. Bisa jadi ma'at na'at juga an-nabi. Karena an-nabi tadi bisa dia turunan dari kata an-naba atau turunan dari kata an-nabwah. Allahu alam bisawab. Au atfu bayanin atau ataf bayan. Wa ala alihi. Ini ataf ke sayyidina. Tadi kan beliau menyebutkan sallallahu ala sayyidina. Kemudian wa ala alihi gitu. Ataf ke situ. Wa ala alihi dan juga untuk para keluarga Nabi at-tahirina. Tahir yang suci. Suci yaitu yang bersih dari kekurangan-kekurangan yang sifatnya bisa terindra ataupun yang abstrak. Dan at-tahirin di situ juga mencakup at-tahirat. Baik laki-laki ataupun perempuan, tapi dimenangkan yang laki-laki yaitu taglib ya, min babi at-taglib, yang laki-laki itu dimenangkan sehingga digunakan istilah tohirin. Hum ya, hum itu kembali ke sih ke alihi sallallahu alaihi wasallam adalah kama qala asy-Syafi'i. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yaitu aqaribuhu al-mu'minuna, kerabat-kerabat beliau yang mukminun, yang beriman ya. Yang mencakup mukminat juga ya. Sama seperti tadi karena taglib dimenangkan domir jenis laki-laki. Aqaribu al-mu'minuna min bani Hashimin wa bani al-Muttalibi. Yaitu kerabat beliau yang beriman dari keturunan Hashim, bani Hashim dan al-Muttalib. Sehingga keluar dari kata-kata bani Hashim dan bani Muttalib yaitu Banu Abdusams sama Naufal. Maka di situ keturunan mereka tidak termasuk al-al, tidak termasuk alu nabi. Ya. Dia ada Hashim, Muttalib, kemudian Abdusam, kemudian Naufal. Yang masuk alu nabi keturunan Hashim sama Muttalib. Yang keturunan dari Abdus Syams sama Naufal tidak termasuk. Alasannya di Hasyiah Bazuri disebutkan karena keturunan mereka ini tidak mendukung Nabi. Tidak mendukung Nabi, dia menyakiti, mengganggu Nabi. Adapun keturunan dari Hashim dan Al-Muttalib, mereka membantu Nabi, menolong Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nahnu wa banu al-Muttalib hakadha wa syabaka baina asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam." Dan menganyam Nabi sallallahu alaihi wasallam menganyam jari jemarinya. Ya, karena Abdu Manaf itu kan punya 4 putra gitu kan. Tayang sebentar ya. Sebentar, ini koneksi ada yang masalah. kita lanjutkan. Abdu Manaf punya 4 putra, meninggalkan 4 putra, yaitu Hasim. Yang Hasim di sini adalah kakek dari Nabi SAW. Kemudian Muthalib. Ya, Muthalib ini masuk jalur dari kakek Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Nabi SAW itu dikatakan Al-Hashimi Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Muthalibi. Kemudian putra yang lain yaitu Abdusyam, kemudian Naufal. Maka alu Nabi SAW adalah keturunan Hasim dan Muthalib, bukan keturunan Abdusyam dan Naufal. Allahu alam bisawab. Wakila, dan dikatakan pendapat lain, wakta rohu an-nawawiyu innahum kullu muslimin. Yang dimaksud di situ adalah semua muslim. Ya, semua muslim menurut pendapat An-Nawawi. Ya, tadi kan dikatakan wa'ala alihi at-tahirina, kata Asy-Syafi'i di situ adalah aqaribul mu'minuna, aqaribuhu, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dari keturunan Hasyim dan Muthalib. Pendapat lain mengatakan yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahasanya yang dimaksud hum di situ adalah kulu muslim, semua orang muslim, ya, dan walaupun bermaksiat, karena butuh doa. Butuh apa? Doa. Wala'ala qawlahu, boleh jadi perkataan beliau di situ kok ada tohirin, maksudnya apa? Tohirin yang suci, yaitu muntaza'un, dia diambil min qawlihi ta'ala, dari firman Allah SWT wa yutahhirakum tadhira. Nah, di situ ada wa yutahhirakum tadhira, kata-kata at-tahir suci itu dari hasil diambil dari ayat ini. Kemudian wa'ala sahabatihi, ini ataf ke Ali tadi. Kemudian pada para sahabat beliau, sahabah jam'u sahibin Nabi SAW, jamak dari sahabat Nabi SAW. Ya, kalau sahib, ya, tadi adalah apa? Jamak dari sahib. Sahib secara bahasa itu orang yang lama bersamai kita, ya, itu dinamakan apa? Sahib. Yang dimaksud di sini adalah sahabi, yaitu sahibun nabi, yaitu orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman, yaitu setelah kenabian. Yang dimaksud dengan sahibun Nabi adalah as-sahabi, sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup, ya, yaitu setelah kenabiannya. Bukan berkumpul atau berjumpa Nabi ketika di langit. Ya, walaupun posisinya buta ataupun belum tamyiz. Wa qawluhu, dan perkataan beliau ajma'ina ta'kidun, untuk penguat taukid untuk kata sahabah. Ya, juga penguat untuk kata alu tadi. Akan tapi di sini hanya mencukupkan yang terdekat tadi adalah yaitu sahabah. Ala sahabatihi yaitu ajma'ina. Ajma'in ini menguatkan kata sahabah dan juga menguatkan kata sebelumnya yaitu alu tadi. Wa ala alihi. Jadi ajma'in dia mansub. Sumadza qara al-musannifu. Kemudian musannif menyebutkan annahu bahasnya beliau mas'ulun dimintai fi tasnifi, diminta untuk menulis fi tasnifi, untuk menulis atau menyusun hadzal mukhtasari, kitab ringkas ini. Jadi kenapa Al-Imam Abu Suja menulis kitab Matanas Abu Suja itu bukan karena asli dari keinginan beliau, tapi diminta. Diminta oleh yaitu teman-temannya, maksudnya adalah murid-muridnya. Biqauli, yaitu beliau mengatakan, Imam Abu Suja, sa'alani ba'dul astiqai jam'u sotiqin. Telah minta kepadaku sebagian teman-teman, ya. Sotik, ya. Maksudnya murid, ya. Biasa di sini karena ketawaduan beliau tidak mengatakan murid-muridku meminta padaku, tapi teman-temanku meminta padaku. Sotikun, apa itu sotik? Sotik itu orang yang gembira dengan kegembiraan kita dan orang yang bersedih karena kesedihan kita. Ini lawan katanya al-adu, musuh. Kalau sotikun, ya, orang yang gembira dengan kegembiraan kita dan bersedih karena kesedihan kita. Gembira ikut gembira, sedih ikut sedih. Sa'alani ba'dul astiqai jam'u sotikin. Wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala. Ini matanya, yang di dalam kurung itu matan, ya. Dan perkataan beliau hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyatun. Jumlah kalimat yang maknanya doa. Uslub doa. Yaitu semoga Allah menjaga mereka. Ini Al-Imam Abu Suja mendoakan murid-muridnya atau teman-temannya tadi. Ya, semoga Allah menjaga mereka. Menjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan, suatu keburukan. Dan secara uruf, doa hafizahumullah, hafizahullah itu secara uruf, itu untuk orang yang masih hidup. Secara uruf. Sehingga ini kan posisinya masih apa? Masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, ya biasanya memakai kata rahimah yarhamu. Rahimahullahu ta'ala. Ya meskipun namanya penjagaan itu, penjagaan dari hal yang tidak diinginkan, ya, penjagaan dari hal-hal yang buruk itu juga bisa untuk orang yang sudah mati, ya kan? Kemudian rahmat juga bisa untuk orang yang sudah hidup, apa masih hidup. Ya. Ya. Kan? Secara makna asalnya seperti itu. Ya. Tapi secara uruf, ya, secara uruf, secara adat itu kalau hafizah yahfazu itu doa untuk yang masih hidup, rahimah yarhamu untuk doa yang sudah meninggal dunia. Ya. Walaupun tadi sudah kita katakan, kalau penjagaan ya bisa juga orang mati itu didoakan seperti itu. Ya, agar terjaga dari keburukan-keburukan, ya, kesusahan. Demikian juga orang yang masih hidup didoakan mendapatkan rahmatnya. Tapi uruf yang berjalan adalah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa qawluhu hafizahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyatun. Jumlah namanya doa, kalimat doa. Walaupun lafadznya apa? Khobariyah. Lafadznya kan berita. Allah menjaga mereka, ya gitu kan? Tapi ini maknanya secara mana semoga Allah menjaga mereka. Ya, ini fi'il apa? Madhi. Maka seolah-olah orang yang mengatakan hafizahumullah ini mengatakan Allahumma ihfazhum. Allahumma ihfazhum. Ya, seolah-olah mengatakan gitu. Ya, apa yang diminta sa'ala nih, ya sa'ala yas'alu, yang diminta adalah an a'mala. Ini maf'ul bi kedua dari kata sa'ala. Maf'ul bi pertama adalah ya mutakalim sa'alani. Maf'ul bi kedua adalah master mu'awal. An sama fi'ilnya a'mala. Sebagian sahabatku atau murid-muridku minta padaku. Minta untuk apa? An a'mala mukhtasoron. Untuk membuat ringkasan. Jadi ikhtasoro yakhtasiru. Yaitu al-ijaz. Ringkas. An a'mala agar saya bisa membuat menyusun suatu ringkasan. Apa itu mukhtasar? Huwa maqala lafzuhu wa kasura ma'nahu. Disebut mukhtasar yaitu yang sedikit. Lafadznya sedikit, maknanya banyak, ya. Umumnya seperti itu. Secara umum seperti itu atau hukum asalnya seperti itu. Yaitu mukhtasar itu adalah lafadznya sedikit, maknanya banyak dalam. Umumnya ya. Karena nanti ada mukhtasar yang lafadznya sedikit, maknanya juga sedikit. Ya, itu juga disebut mukhtasar tapi itu jarang. Karena umumnya mukhtasar itu lafadznya sedikit, maknanya banyak. Maknanya luas, maknanya mendalam. Wa maqala lafzu wa kasura ma'nahu, ini penjelasan dari pensyarah. Beliau mengatakan penulis matan an a'mala mukhtasaron fil fikhi, ringkasan fikih, ilmu fikih. Wa lugatan yaitu fikih secara bahasa al-fahmu, memahami, faham. Wa istilahan lugatan di situ mansub karena apa? Naz'il khafid. Mansub, kata lugotan itu mansub, ya. Kenapa lugotan bukan lugotin, bukan lugotun? Karena itu apa? Naz'ul khafid, diambil huruf jar, yaitu aslinya fi lugotil Arab. Fi lugotil Arab, fi-nya dihapus, kemudian menjadi nasab, yaitu biasa diistilahkan mansubun ala naz'il khafid. Wastilahan fikih secara istilah, yaitu kalau secara bahasa al-fahmu, secara istilah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, ya. Ya, sehingga bukan akidah, jadi apa? Amaliyah. Bukan misalnya ilmu syar'i yang i'tiqadiyah, ya. Itu tidak termasuk di situ. Secara istilah, ya, ini secara apa? Istilah. Ya, amaliyah di situ mencakup amalan lahir ataupun hati seperti niat misalnya. Niat itu juga termasuk di situ. Amaliyah. Bil akam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab, yang didapatkan ilmu tersebut. Ini sifat tuh ala ilmu tadi ya. Tadi kan ala ilmu, ini sifatnya al-muktasabu. Sifat dari ilmu. Yang didapatkan min adillatiha, dari hukum-hukum yang at-tafsiliyah yang terperinci. hukum-hukum syariat yang dalil-dalil syariat yang terperinci. Ala mazhabi al-imami, ala mazhabi al-imami al-a'zumi al-mujtahidi nasiri sunnati wad din, yaitu Abi Abdillah Muhammad ibni Idris, Idrisa ibni al-Abbas ibni Usmana ibni Syafi'in as-Syafi'i. Beliau menulis Mukhtasar Abu Suja' berdasarkan mazhabnya al-Imam as-Syafi'i al-A'zam. Al-A'zam itu paling besar, maksudnya dari bukan mutlak ya, tapi di yang paling tinggi di mazhabnya. Di mazhab as-Syafi'i al-A'zam itu Imam Syafi'i. Ya. Kalau imam yang lain kan banyak ya, imam-imam yang lain banyak disebut Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Yang Al-A'zam adalah Imam As-Syafi'i. Al-Mujtahid, yang dia ijtihad mutlak, yang sudah pernah kita bahas ya. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Nasiri sunnah wa din, ya. Dijuluki sebagai nasiru sunnah ad-din, pembela sunnah dan ad-din agama. Di mujtahid situ mujtahid mutlak, bukan mujtahid madhab dan bukan mujtahid fatwa. Abi Abdillah Muhammad ibni Idris, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' As-Syafi'i. Ya ini namanya Imam As-Syafi'i itu adalah Muhammad. Ya kan, Timu Muhammad. Kemudian Idris nama bapaknya. Imam As-Syafi'i punya bapak namanya Idris, Muhammad ibn Idris. Kemudian Abbas itu kakek Imam As-Syafi'i. Kakek pertama Utsman, kakek kedua Syafi', kakek ketiga. Ya, sampai berhenti sampai kakek ketiga, karena disitulah dinisbatkan Imam As-Syafi'i yang kakek ketiga ini adalah Syafi' tadi. Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Di Syafi' tadi kakek yang ke tiga, ya. Bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Maka bertemu nasabnya dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf. Kita cukupkan dulu karena waktunya sudah lebih. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan kemarin ada pertanyaan, kita bahas sedikit. Tentang fuqaha, ya fuqaha, ya apa itu fuqaha? Fuqaha yang orang yang faham fikih, faqih. Fuqaha adalah jamak dari faqih, ya orang yang faham fikih itu fuqaha. Kalau orang ahli ibadah itu abid, ya. Definisi tarjih kemarin sudah. Kalau mengambil pendapat yang tidak muktamad dalam mazhab, bagaimana hukumnya? Atau taklid hanya ke satu imam saja, misal Imam Al-Muzani. Kemarin sudah kita jelaskan bahasanya di dalam mazhab ada namanya istilahnya ada aturan kebolehan mengambil bukan pendapat mazhab. atau kalau internal bisa mengambil pendapat non muktamad, ya, non muktamad. Misalnya ikhtiarnya An-Nawawi, ikhtiarnya Al-Ghazali, Al-Muzani, ya, rahimahullah taala, itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Atau taklid ke imam yang lain, ya, imam mazhab yang lain. Jadi kalau misalnya mengambil pendapat yang tidak muktamad, ya hukum asalnya tidak mengapa. Tapi perlu kita ketahui, pendapat muktamad itu kan pendapat yang jama'i, ya, kumpulan dari pendapat dari banyak fuqaha, ya, ya. Jadi secara apa istilahnya, keamanannya itu lebih aman muktamad itu, karena apa? Didukung oleh banyak sekali apa fuqaha. Berbeda dengan ikhtiar pendapat pribadi, misalnya An-Nawawi punya pendapat pribadi menyelisih pendapat muktamad. Ya, ya bisa jadi memang pendapat An-Nawawi lebih kuat dari si dalil, ya. Tapi kalau di internal madhab, kekuatan itu nanti ada kekuatan madhab gitu, kuat dari sisi madhab, karena madhab punya kaidah sendiri, usul sendiri, sehingga itu dikuatkan. Itulah yang disebut muktamad, ya, pendapat yang mewakili dari madhab. Ya. Misalnya An-Nawawi berpendapat bersiwak setelah zuhur bagi orang berpuasa tidak makruh. Dalam mazhab muktamadnya makruh. Ya. Tapi Imam An-Nawawi punya pendapat sendiri. Ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Itu pendapat pribadi, ya. Sehingga fuqaha yang lain ya tidak serta-merta mengikuti An-Nawawi. Ya, cuman menyebutkan An-Nawawi punya pendapat begini. Yang lainnya tidak dengan tidak semudah itu kemudian ya ikut Nawawi ini lebih kuat, tidak semudah itu. Karena pendapat muktamad, mazhab itu adalah kumpulan, ya. Sudah dia apa turun temurun, ya. Kemudian apa memang diakui. Sehingga kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja kalau mengikuti pendapat internal mazhab. Atau mengikuti pendapat, maksudnya pendapat internal mazhab yang berbeda dengan pendapat muktamad. Atau mengikuti pendapat imam yang lain, ya. Misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ya kalau gampangnya ikut pendapat muktamad. Tapi kalau ngikut yang lain, ya hukum asalnya adalah boleh. Kemarin sudah kita sampaikan, intinya tidak ada tatabu' rukhos dan tidak ada talfik. Kemudian yang berikutnya, bila yang berhak mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis adalah mujtahid mutlak, lantas bagaimana kedudukan orang awam yang mengambil faedah dari nas dalam perkara-perkara dharuri? Orang awam itu mengambil faedah dari nas adalah dengan bimbingan guru, ya. Intinya juga dengan bimbingan guru, ya. Tidak bisa mengambil sendiri. Kalau dikatakan mengambil langsung, ya tentu dengan bimbingan. Nah, dengan bimbingan ini kan silsilahnya keilmuannya nanti ya terus menerus juga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu, ya. Jadi tidak bisa mengambil sendiri. Adapun kalau pembahasan tentang mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Hadis yang dikaitkan dengan mujtahid mutlak adalah dia beristimbat menggali hukum, ya, menggali hukum. Ketika ada masalah, kemudian ini hukumnya bagaimana, langsung dilihat Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, ya. Beliau sang imam punya cara dalam memahami dalil-dalil tersebut, sehingga keluarlah satu hukum berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengambil secara langsung. Adapun yang tidak mencapai derajat mujtahid, ya, kan biasanya mengikuti mujtahid. Mengatakan bahasanya niat itu wajib dalam sholat, ya. Dasarnya apa? Ya karena mujtahid mengatakan demikian dan dalilnya demikian, ya. Dia ngikuti. Tapi dia enggak bisa apa? Sendiri mengatakan niat itu wajib dalam sholat karena dalilnya ini dan seperti ini, pemahamannya enggak bisa. Ya, dia hanya mengikuti saja. Ya, yang sudah cukup ya seperti itu. Yang lain. Ya, kalau masalah nama Murtajal sama Mankul, ya. Ya, yang mengetahui yang ahli bahasa, yang mengetahui bahasanya ini telah digunakan atau tidak, ya, dari referensi-referensi yang ada. Ya, kita apalagi kita kan bukan yang mengucapkan dengan bahasa Arab secara langsung, tentunya tidak bisa menentukan. Ini mankul atau apa murtajal. Kecuali memang sudah mentelaah banyak, ya itu mungkin bisa ya. Ya, cukup kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.